tertutup putus semalam. Aku cuba tidak menoleh ke belakang, meneruskan perjalanan, melupakan satu kenangan. Pahitnya ku telan menjadi nyanyian, gelisah dan rindu bagaikan di Bali, mengikut rentak mengukir tarian mabuk di lautan. Dalam kau tinggalkan cinta tanpa restu. Dari terus berjuang bagiku sayang, dunia pun tak seusang dihias dengan uang. Lagu semalam selalu kerahsia cinta sebenarnya cinta. Sadang rindu bagaikan di Bali.